Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fashfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi idznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadrotil aliyah amma ba'du. Hadrotal mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Ya, semoga pertemuan awal setelah kita libur ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita senantiasa mengoreksi diri kita. Setelah kita melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, bahkan kita sampai pada Idul Fitri, ini apa benar-benar sudah kita jiwai atau belum? Tentunya kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semakin dekat kepadanya. Kalau puasa kita diterima oleh Allah, mujadah kita diterima oleh Allah, sholat kita, tarawih kita diterima oleh Allah, tentu kita semakin dekat kepadanya, semakin cinta kepadanya, bahkan semakin kita meningkatkan ibadah-ibadah setelah kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tapi kenyataannya bagaimana, ma'asyiral hadirin? Mungkin kita semakin ibadah, tapi semakin lupa. Kita semakin menjauh mungkin. Ya mungkin ibadah kita ini, ya ibadah yang penuh dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tambah ibadah kok tambah kendu sak marine. Lah inilah yang perlu kita perhatikan. Padahal kita tambah tahun ini berarti tambah berkurang kontrak kita di dunia ini. Kalau semakin berkurang berarti kita ini sudah mendekati ajal kita. Kok semakin mendekati mati, semakin mendekati ajal, kita kok tidak ada peningkatan? Ya ini mengalami rugi yang sangat besar. Mengalami sesuatu yang kulon jenengan betentu resol, tidak tahu bahwa di balik ini kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari kita koreksi dengan sungguh-sungguh, terutama diri kita, kok tambah kendu, mujahadah tambah malas. Padahal mujahadah itu kuncinya hidayah. Al-mujahadatu miftahul hidayah. Nah, kalau kuncinya saja ini kita sudah malas untuk mencari kuncinya, Nah, bagaimana hidayah ini akan kita dapatkan? Kenyataannya tambah hari, tambah minggu, tambah tahun, kita akan tambah merosot dan hadirin-hadirat. Mujadah kita semakin jauh. Kita ngaji semakin kita tinggalkan. Ya mungkin dengan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita seakan-akan gak butuh dengan hidayah ini. Atau merasa, ya gak butuh itu yang membuat kita semakin jauh. Tolong perhatikan, kalau sudah hati ini sudah tidak butuh, ya semoga saja dapat alat lain. Inilah. Hadirin, khususnya adik-adikku yang saya cintai, mengapa kita jauh dari Allah? Mengapa kita tambah ibadah, kok tidak semakin dekat hati kita? Ini ada hubungannya dengan dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang dulu sudah pernah dibahas, tapi mungkin kurang luas. Beliau mengatakan, Al-Haqqu laisa bimahjubin. Jadi Al-Haqq itu artinya Allah. Allah yang benar. Al-Haqqu jalla jalaluh. Allah. Allah tidak akan terhijab. Allah tidak ada yang menutupi. Allah tidak ada yang ngalingi. Allah tidak tertutup oleh siapa-siapa. Ini artinya Al-Haqqu laisa bimahjubin. Loh, kalau Allah itu tidak kaling-kalingan, Allah itu tidak ada yang menutupi, berarti manusia itu mestinya ya bisa madep dengan si Allah. Langsung tembus itu mestinya. Tapi yang dimaksud tidak kaling-kalingan itu hati manusia. Allah sendiri Maha Agung, tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Berarti Allah itu ada. Karena dia Al-Khaliq. Karena dia sang pencipta. Maka yang ada itu mestinya ya sang pencipta. Karena selain dia, itu tidak ada. Urano. Karena kekuasaan Gusti Allah, kudrat iradatnya Gusti Allah. Innama amruhu iza aroda syai'an ayakulalahu kun fayakun. Itu akhirnya menjadi ada. Walaupun makhluk jagat ini penuh dengan ciptaan, tetap yang ada itu adalah Gusti Allah sang pencipta. Tidak akan berkurang. Ini perlu dipahami. Maka disebut Al-Haqqu laisa bimahjubin. Allah itu tidak ada yang nutup-nutupi. Allah tidak akan kaling-kalingan. Karena makhluk itu tidak ada. Sebab ada ini karena diciptakan. Kok sampai kita tidak kenal dengan Gusti Allah? Sampai kita ini tidak tahu dengan Gusti Allah? Sampai kita ini kok memandang selain Allah yang ada? Padahal yang tidak ada itu makhluk tidak ada. Kok kita yang mandang tidak ada? Ini dalam dawu ini, wa innamal mahjubu anta, dalam dawu yang lalu, bisifatikal basyariyah, dalam kitab ini, anin nadhari, ini di dalam ini, karena anin nadhari ilaihi. Wa innamal mahjubu anta, anin nadhari ilaihi. Dalam dawu yang lain, wa innamal mahjubu anta bisifatikal basyariyah. Ini ada ulama lain yang mengatakan itu. Hadirin, dawuh ini sedikit singkat. Tapi maknanya sangat tinggi dan sangat agung. Ini untuk koreksi hati kita. Kalau arti bebas, kalau kamu tidak madep nang Gusti Allah, kalau kamu tidak kenal dengan Allah sang pencipta, kalau kita tidak menghadap kepada Allah, malah menghadap yang lain-lain. Ini adalah suatu kesesatan yang nyata. Karena Allah tidak ada tutup, tidak ada aling-aling. Mestinya langsung kita bisa ingat. Mestinya begitu. Lah kita diberi enak, enak nutupi Gusti Allah. Sehingga menungsun delok enak. Kita hidup dihidupkan oleh Allah, dada urip niki nutupi Gusti Allah. Sehingga awake rumangsa saya merasa saya hidup. Mestinya tidak. Yang nampak ya Gusti Allah, nampak di sini tembus. Hayun bihayatilah. Nampak, gak nutupi. Kita diberi oleh Allah ujian titik. Gusti Allah ketutup, lali plak karo Gusti Allah. Ujian menutup hati kita. Kita diberi bisa haji. Melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini nutupi hati. Dia lupa kepada Allah. Sing ketok dirinya taat. Yang nampak dirinya alim. Yang nampak dirinya ahli ibadah. Karena tidak memandang Tuhan, maka yang diandalkan adalah yang ada ciptaan ini. Padahal ini sudah jelas loh, nggih. Gusti Allah gak kaling-kalingan. Mulane lek kula jenengan iki nganti ngendelno sak liyane Gusti Allah. Duwe rumangsa aku iso gitu aja. Niku termasuk tutup. Panjenengan ketentengan, kaling-kalingan. Sing nutup nggih perasaan kula jenengan niku. Jadi merasa bisa sedikit yaitu tutupmu. Maka didawuhkan dalam kitab tasawuf, dalam buku sufi, ya ulama-ulama sufi, ini mengingatkan kita. Man ra'al haqqu ta'ala. Siapa yang memandang Gusti Allah? Man ra'al haqqu ta'ala. Sopo wonge sing atine niki mandeng Gusti Allah. Hatinya ini hati lho nggih. Ini sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ra'al haqqu ta'ala, dia memandang sing dipandeng Gusti Allah. Maka ghaba an nafsihi. Ketika menungso ati ini madep teng Gusti Allah, mongko ghaba an nafsihi, lebur apa sing ana di jroning awake dhewe. Dia tidak memandang dirinya. Walaupun dia ini orang yang keramat, ketika man ra'al haqqu ta'ala, keramat ini mboten ketok. Keramatnya tidak jadi acara. Keramatnya tidak menjadi tutup. Terus sing ketok niku pandengane semua itu Allah. Lu ini hadirin hadirat, mboten gampang, tidak mudah. Ini yang keramat. Man ra'al haqqu ta'ala. Sopo wonge sing mandeng melihat Allah. Hati ini. Hatinya ingat kepada Allah. Mongko dia lebur dari dirinya sendiri. Ketika dia ini menjadi orang yang alim. Alimin itu mboten ketok. Alimun bi ilmillah. Lalu orang ketok apa-apa. Kuwabe sing dipandeng Gusti Allah. Maka dia tidak ada rasa sombong. Karena tetap di dalam hatinya, aku lahir gak ngomong apa-apa. Loh itu menjadi kekuatan untuk di jeruni hati. Kalau kita akan boten nggih, goncang sedikit, ada ilmu sedikit, bangganya bukan main. Seakan-akan dia jadi Tuhan sendiri. Awas ini. Bagaimana kita madep teng Gusti Allah, sedangkan aku, semua makhluk menjadi kotoran di dalam hati kita. Jadi tutup. Sudah, tidak bisa. Pokok harus dibuang aku yang ada di hati. Ghaba an nafsi. Harus dileburkan dirinya itu. Lebur dalam ketiadaan. Menuju baqa'illah. Menuju kepada Allah yang baqa', yang kekal, kekal Allah. Sebab selain Gusti Allah itu mboten enten. Karena jelas selain Allah itu ciptaan. Lah kok ono? Karena diciptakan. Jadi hadirin, orang yang betul-betul lilah bilah tenanan yang sungguh. Kita betul-betul ngetrapno lilah bilah tenanan. Madep kepada Allah. Allahu Akbar. Loba an nafsi. Ketika dia sholat, dia tidak menjadi acara. Surga tidak jadi acara. Pahala tidak jadi acara. Karena yang dipandang itu Allah titik. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia merendah. Ketika khusyuk, khusyuknya tidak jadi acara. Dia tidak mengandalkan khusyuknya. Dan dia tidak bangga dengan khusyuknya. Ghoba an nafsihi. Ketika benar-benar Allahu Akbar. Saya anaknya kiai. Saya turunannya orang mulia. Hilang perasaan itu. Sehingga tidak ada sombong sedikit pun. Dia lebur ke dalam keadaan atau ketiadaan. Nilai lila bila tenanan, ya begitu itu. Begitu pula memandang orang itu baik. Kok iki koncoku kok maju. Robaan nafsi, perasaan itu hilang. Yang ada tembus. Semua adalah kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dia memandang semua itu kehendak Allah. Hadirin yang saya muliakan. Ini yang mau dibawa pulang. Kebersihan jiwa ini yang akan dibawa pulang. Alangkah kalau kita datang dalam keadaan sakit. Israel datang, hati kita masih kotor. Jiwa kita masih kotor, ditarik oleh Israel. Pulang kembali kepada Allah. Membawa nafsu-nafsu. Membawa aku masih belum kotor. Ditolak oleh Allah. Kita untuk sowan kepadanya. Tolong perhatikan ini. Maka dalam surat Asy-Syu'ara ini didawukan yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak ada manfaat. Apa yang tidak manfaat? Duniamu. Yang ada ini tidak ada manfaat. Anak-anakmu ora ono manfaate. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Semua tidak ada artinya. Illa man atallaha bi albin salim. Kecuali yang manfaat itu orang yang datang kepada Allah ketika nyawanya itu dicabut kali Gusti Allah. Dia itu ghoba'an nafsi, lebur pandangannya terhadap dirinya. Ketika dia itu menjadi orang yang mulia, lebur kemuliaannya. Yang ada adalah Allah. Nol. Tidak ada perasaan apa-apa. Nol. Kosong. Yang ada adalah Allah. Allah bertajalli di dalam jiwanya. Jadi hatinya itu ada di situ. Ghoba'an nafsi. Ketika dia ini ahli ibadah, lebur perasaan ahli itu. Karena lebur ke dalam baqa'illah. Kekekalan Gusti Allah. Karena selain Allah itu adalah semu. Adalah tidak kekal. Akhirnya kembali hati itu duwi rasa kembali pada Allah. Ilaman atallaha biqol bin salim. Kecuali yang manfaat adalah orang yang kembali datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya hati yang selamat adalah hati yang senantiasa memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita jangan tertipu. Wa man ro'a nafsahu hujiba anillah. Tapi ya sebaliknya hadirin. Kok ada orang yang dipandang itu dirinya? Ya maaf. Yang dipandang itu dirinya. Awak dhewe yang dipandang. Ketika dia bisa dipandang. Aku bisa, dirinya yang dipandang. Hatinya itu memandang dirinya. Ana sudah bagus. Aku sudah ibadah. Aku sudah mujahadah. Aku sekarang sudah baik. Kok ada orang yang dipandang itu dirinya? Ketika manusia itu mandeng awake. Mandang dirinya, mandang makhluk yang ada ini dipandang, maka otomatis hujiba anillah. Mongko iku kabeh dadi tutup ana ngersane Gusti Allah. Dia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal iso madhep sak jumblek sejauh kapan pun selama-lamanya. Ketika manusia yang kaya, yang alim, yang ustadznya, yang kiainya, ya saya sendiri hadirin hadirat, kalau sudah mandang dirinya hujiba anillah, dia tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita perhatikan. Kita akan pulang. Kita pulang kembali kepada Allah. Kita ini nuruti janji kita. Janji kita di dunia kalau 60 tahun, ya 60 tahun. Kalau janji kita ini 30 tahun, ya 30 tahun harus mulai. Mbuja saatnya ditemper, pokoknya yang jelas dengan cara apapun, roh harus keluar kembali kepada Allah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, kok yang dipandang dirinya, hadirin hadirat. Subhanallah, hujiba anillah. Kita ditutup untuk mengenal Allah. Ora iso madhep. Sehingga mati yang dibawa adalah kebanggaan. Ketika dia mati yang dibawa adalah selain Allah. Padahal yang ada ketika kita bertemu Allah, yang ada hanya Tuhan semesta alam. Ini hadirin yang saya muliakan. Sejauh ini kulon jenengan das pundi. Jadi hijab aling-aling sing nutupi teng Gusti Allah tuh sebanyak makhluk nih wis. Apa sing jenengan pandeng, apa yang kita pandang kok kulon panjenengan iku gak tembus, ya itu jadi tutup. Mestinya hati tuh tembus. Mata lahir melihat apa batin langsung tembus. Oh, iku Gusti Allah sing gawe, itu harus begitu. Itu dirasakan, bukan hanya akal-akalan. Ketika kita melihat dipuji orang, tembus. Walaupun bibirnya alhamdulillah suka, tapi hatinya tembus. Semua Allah itu. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita ini kok coba-coba difitnah orang, dicaci maki orang, maka orang yang melek hatinya itu tembus. Ketika orang itu mencaci kita, hati kita langsung, ini Allah yang menguji saya. Kalau tidak demikian, hujiba anillah, jenengan bakal terhijab oleh Allah. Lek wis terhijab oleh Allah, sing dipandeng dirinya. Aku gak salah kok dicaci maki. Akhirnya timbullah anarkis, timbullah kita membalas. Satu kali dicaci, membalas 10 kali. Disinilah akhlaknya manusia itu rontok. Akhlaknya manusia ini sudah terkikis. Karena sumber dari akhlakul karimah, hati sadar kepada Allah, di akhir zaman ini sudah tidak diperhatikan. Bahkan mungkin hadirin, kualik ya. Karena wong madhep nang Gusti Allah belajar kok ngeten dianggap sesat. Kalau kita belajar kepada Allah, murni kepada Allah, dianggap provokator. Ya ini kan aneh ini hadir-hadir. Padahal kitab-kitab sudah jelas mengatakan. Maka Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu sampai mengatakan begini. Ketika beliau itu menemukan Tuhan, man ro'al haqqu ta'ala ghoba'an nafsi, Rabi'atul Adawiyah malah mengatakan, ya Tuhan, ma'abattuka khaufan min nurika wala toma'an fi jannatik. Ini Rabi'atul Adawiyah hadir-hadir. Ketika beliau itu menduduki makom itu tadi, memandang Allah, ro'al haqqu ta'ala itu tadi. Maka ketika dia memandang Tuhannya, hatinya madhep kepada Allah, maka beliau berucap, ma'abattuka khaufan min nurika. Ya Allah, saya bertobat, saya menangisi dosa, saya bermujahadah, saya sholat, saya puasa, saya berserah diri ini ya Allah. Khaufan min nurika, maaf, ini bukan karena takut kepada nerakamu Gusti. ma'abat duka khaufan min nurik min narika. Jadi saya enggak takut kepada nerakamu. Walaupun saya nangis, saya tidak peduli. Yang penting aku madhab kepadamu. Karena yang saya pandang adalah engkau. Wala toma'an fi jannatik. Dan saya ibadah. Sampai malam pun saya beribadah. Sampai air mata pun berdiri. Bukan karena aku toma' dengan surgamu. Bukan karena mengharap surgamu. Tapi yang kupandang adalah engkau ya Allah. Sehingga aku beribadah. Ketika aku tobat, yang kupandang engkau ya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Inilah kemurnian agama ini. Tapi Bapak hadirin yang saya muliakan, sepertinya keadaan kula njenengan ini saya rasa ya memang inilah mutiara-mutiara ilmu agama ini. Maka jarang yang memang kuat, kadang-kadang tergoncang titik mundur. Maka dalam perjuangan atau dalam perjalanan hidup ini, kula njenengan pokok ojo bangga, golek bangga diuji gak kuat. Atau begini, saya akan berjuang sampai kapanpun tidak akan meninggalkan gedung. Sampai kapanpun aku akan berjuang, tetap mujadah. Jangan tergesa-gesa, manusia pasti akan diuji. Jangan merasa mampu, hadirin-hadirat. Berapa teman-teman kita yang baik-baik, bahkan itu sudah ya tidak tahu kemana larinya. Padahal hidup semakin menipis. Hidup semakin berkurang, pasti kita akan kembali, tapi semakin jauh daripada ilmu-ilmu yang demikian ini. Coba kita tengok, ya, kita tengok keluarga kita, teman-teman kita kemana, yang dicari apa. Padahal ini kita tahu ilmu ini sudah panjang rasakan sendiri. Ya sudahlah, biarlah, karena kita tidak mampu. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita mencoba memohon kepada Allah. Semoga Allah mengembalikan hidayahnya kepada kita semuanya. Kita mendapat hidayah sehingga Allah berkenan agar kita ini dijadikan orang yang sadar berjuang sampai mati meregang nyawa. Dunia ini kita tinggalkan, kita tetap berjuang, hadirin-hadirin. Yang sabar, nggih. Karena kita tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Jangan menjadi pemberat. Lonjenan sing sabar dalam perjuangan, mujadah yang sabar. Karena gak ono carane wong berjuang niku tanpa beban mboten, tapi berat. Yang sabar, jangan takut dengan cacian. Jangan takut dengan ya orang-orang tidak paham. Tapi yang paling besar adalah dirinya sendiri gak diperangi, tambah mundur mungkin. Marilah kita bermujadah sebentar saja. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hati al-anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Fakat dalam dua bata warob ini, walaisali asayiti siwaka, fa indaruta kuntu sakson halika, ya syafi al khalqi salatu wassalam, alaikan murul khalqi hati al anam, wa aslahu waruhawadri ini, fakat dalam dua bata warob ini. Walaisali asayiti siwaka fa intaruta kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu waruha wadrikni faqad dolam du'a bata warubini walaisali asayiti siwaka fa indaruta kuntu saksonalika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandurillah ya Sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, kembali dalam pengajian, orang yang terhijab kaling-kalingan berarti otomatis tidak bisa ingat kepada Allah. Sinti iling yo aling-alinge. Walaupun lesan kita membaca Allahu Akbar, tapi kalau tutup itu bangga ya, sengketa bangga ya. Walaupun yang dibaca Allahu Akbar, kalau tutupnya itu ilmu, sengketa ilmu nih. Dia lupa kepada Allah, tidak iso ya madep ana ngesane Allah. Kalau sudah tidak bisa menghadap kepada Allah, ya maafkan diri. Ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, kalau tidak salah ayat 24. Failul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Kata Allah bagaimana? Dan celakalah, ciloko banget. Siapakah ciloko? Orang-orang yang hatinya itu keras. Yang hatinya itu beku, tidak eling marang Gusti Allah mboten saged. Walaupun lesannya la ilaha illallah tapi keras isi rumong suabik. Walaupun lesannya bilang Allahu Akbar, beku hatinya, merasa aku ada, aku sudah bagus. Walaupun lesannya mengajakkan mengatakan la ilaha illallah, memandang orang lain kecil, masih suka menggunjing temannya, rumong so bangga dengan amalnya. Failul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang yang hatinya beku. Yang hatinya yang benar-benar beku, keras untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak iso. Walaupun lesannya membaca zikir, tapi hatinya enggak bisa. Karena yang dimaksud sini adalah qulubuhum, hati-hati kita ini. Apa kata Allah? Ulaika fi dholalim mubin. Orang-orang yang demikian ini adalah dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata tapi kemuli ilmu. Lek didelok tekan jopo ilmu, kula panjen celuk ustaz, panjen panggil kiai. Saya panjenengan panggil itu ustaznya. Tapi itu kemul hadirin hadirat. Itu adalah ya hanya pembalutnya yang begitu itu. Tapi hatinya beku, keras. Walaupun saya jenengan panggil kiai, tapi hati saya mingu di hadapan Gusti Allah. Yang dipandang selain Allah. Padahal al-haqqu laisa bimahjubin. Dia bangga, dia bergembira, dia suka bukan kepada Allah dengan keadaan yang ia capai. Memang kemuli ilmu. Tetap fa'ula ikafidola limubin. Ula ikafidola limubin. Orang-orang yang demikian mengkemuli hanya tutupnya saja yang baik. Tapi dalamnya adalah tidak bisa madep untuk ngersani Gusti Allah. Bahkan ngendelno selain Allah. Bangga dengan dirinya. Merasa kuat mujahadah. Merasa mampu untuk membaca dan seterusnya. Apa kata Allah? Tetap di dalam kesesatan yang nyata. Kita tidak tahu hadirin hadirat. perasaan kita seakan-akan aku sono swarga kan gitu. Perasaan seperti saya ini orang yang sudah dekat kepada Allah. Tiap hari saya mujahadah puluhan ribu. Tiap hari saya membaca Al-Quran, khatam terus Al-Quran. Tiap malam saya sholat dan istighfar. Bahkan saya menangis mujahadah. Tapi kalau masih terhijab, hati kita tidak tembus kepada Allah. Tetap sulit untuk ingat kepada Allah. Sing diiling mung tutupi. Ibadah sing, ya ibadah. Tapi sayang salah alamat. Orang demikian dikecam oleh Allah. Ula'ika fi dhalalim mubin. Orang-orang itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Hadirin yang saya muliakan. Kita ini kalau kita koreksi. Kalau kita ini benar-benar ya mengoreksi diri kita masing-masing. Saya ini sangat jauh. Sesatnya sangat nyata dan sangat jauh. Kenyataannya saya bangga dengan amalan ini. Bangga dipanggil ini. Merasa bangga dengan lain. Itu harus dibersihkan. Sebab kita tadi sudah saya sebut. Kita mau pulang. Jangan tertipu dengan keadaan kita. Jangan tertipu dengan ibadah kita. Kita mau pulang. Kita madep kepada yang kuasa. Kita mau pulang. Jangan tertipu dengan ilmu kita. Jangan tertipu dengan ngaji Al-Hikam. Terus merasa bangga. Jangan. Kita mau pulang akan menghadap kepada Allah. Kita mau pulang. Jangan tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita akan madep kepada Allah. Sedangkan semuanya itu kami tidak mampu untuk melakukan. Karena itu adalah kehendak Allah semua. Jangan bangga dengan yang kita miliki. Jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan bangga dengan ilmu yang kita dapatkan. Karena itu bukan milik kita semata-mata. Karena itu adalah titipan dari Allah yang Maha Kuasa. Berapa kalikah kita melakukan itu? Padahal kita pulang harus bersih. Kita pulang harus fitrah. Lahir tidak pernah membawa apa-apa. Lahir hanya menangis, merasa kecil di hadapannya. Dan kita pulang harus seperti itu, ma'asyiral hadirin. Berapa kali dan berapa banyak saudara-saudara kita meninggal dunia seperti orang ahli ibadah. Meninggalkan dunia ini seperti orang yang baik. Tapi kenyataan kalau dibongkar rahasianya ini. Ya mungkin ula'ika fi dhalalim mubin. Ula'ika fi dhalalim mubin. Ternyata kita mengalami kesesatan yang nyata. Kita pulang kepada Allah. Mestinya Allah hanya Esa. Kita sekutukan dengan amal kita. Kita pulang kembali kepadanya. Mestinya Gusti Allah Esa wahdahu la syarikalah. Kita sekutukan dengan ibadah-ibadah kita. Kita sekutukan dengan kebaikan-kebaikan kita. Mestinya kita hanya menghadap Allah murni, tidak ada apa-apa. Inilah tanggung jawab kita sebagai pengamal sholawat waqidiyah. Mari kita siarkan mujadah ini. Sholawat ini kita siarkan. Kalau panjenengan terpilih menjadi pejuang, alhamdulillah panjenengan membantu kami di sini. Karena perjuangan ini bukan hanya perjuangan menuju surga. Tapi perjuangan ini adalah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Surga pahala itu akibat kita madep. Surga pahala itu akibat kita diterima oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Madep dulu. Sadar dulu. Semua akan diberi. Tapi maaf hadirin. Ini kami disebut provokator. Ini disebut kami gila. Ini kami disebut nyimpang. Padahal ini sudah jelas. Ini siapa ya? Ya mungkin diri kita sendiri. Atau teman-teman kita. Marilah kita sadari dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita pulang. kita harus belajar untuk tunduk. Ingat, siapakah orang yang selamat? Sopo wong sing bakal selamat ono ngersani Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 33. Itu didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surat Al-Anfal itu Allah mengatakan, dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa suatu kaum. Allah tidak akan menyiksa kamu sekalian. Wa anta fihim, dan engkau kekasihku Muhammad ada di antara mereka. Ini yang nomor satu. Andaikan akan turun bencana, di tengah-tengah Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Bencana diangkat oleh Allah karena Allah memandang Rasulullah sebagai kekasih yang dicintainya. Lu ini hadirin wal hadirat, kalau Rasulullah di antara kita, Allah tidak sekali-kali akan menyiksa itu. Ini kalau Rasul di tengah-tengah kita. Karena ayat ini sudah jelas, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan disiksa kalau Rasulullah di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana kalau Rasulullah sudah meninggalkan dunia yang fana ini? Kita sudah tidak pernah ketemu lagi oleh Rasulullah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hatimu hadirin hadirat. Hati kitalah yang harus ada di tengah-tengah. Hati kita itulah Rasulullah harus ada di tengah-tengahnya. Rasulullah harus ada di hati kita. Rasulullah harus ada di hati kita dengan rasa cinta, dengan rasa rindu, dengan rasa selawat di dalam diri kita ini. Mestinya begitu. Jadi kesimpulannya, Allah tidak akan menyiksa hambanya yang ahli membaca selawat, yang hatinya dipenuhi rasa cinta pada Rasul, yang hatinya dipenuhi dengan selawat pada Rasul. Ketika dia bernapas, bernapas dalam solawat. Dan ketika dia melangkah, melangkah dalam solawat. Maka Allah tidak akan menyiksa suatu hamba yang demikian itu. Ini yang nomor satu. Maka ini harus dilatih, ma'asyiral hadirin. Maka beliau mu'alif solawat wahidiyah radhiyallahu anhu, ini sering mengatakan, di mana saja Anda berada, ya mari kita baca nida ya sayyidi ya Rasulullah. Atau sing dimantepi sing bundi. Kalau sing mantep Allahumma ya wahidu ya akad. Itu dibaca sambil berjalan. Sambil kemana saja. Sambil bekerja. Hatimu harus dekat dengan Allah. Dengan memperbanyak solawat. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua. Wa makanallahum mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Yang nomor dua, Allah tidak akan menyiksa hambanya. Allah tidak akan mengazab hambanya. Dan hamba itu posisinya senantiasa mohon ampunan kepada Allah. Artinya seorang hamba yang merasa rendah. Seorang hamba yang merasa penuh dosa. Ketika dia kemana saja perasaannya, saya ini penuh dosa ya Allah. Saya ini orang yang rendah ya Allah. Saya ini orang yang tidak baik. Perasaannya selalu seperti itu. Maka Allah mengatakan, aku pun tidak akan menyiksa seorang hamba yang senantiasa merasa rendah. Merasa banyak dosa. Bahkan berlinangan air mata. Memohonkan ampun kepadaku. Ini dalam surat Al-Anfal. Kalau kita perhatikan, yang satu solawat cinta pada Rasul. Yang satu merendah merasa dosa, bahkan senantiasa menangis beristighfar kepada Allah. Lu ini kan ada di dalam solawat yang kita baca tau ma'asyiral hadirin. Ketika membaca solawat, Allahumma ya wahidu ya akad. Membaca selawat, membaca nida ya sayyidi ya Rasulullah, kita dituntun karo rumangsa dosa ya, karo rumangsa elek. Kan begitu toh dalam bimbingannya. Maka yang dimaksud ini mungkin di dalamnya ini termasuk sing kula njenengan amalkan. Tapi sayang, setelah kula panjenengan mengamalkan, diuji sudah goncang. Diuji sudah lari. Ya memang kita tidak memiliki kehendak. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kita saja yang ada di gedung ini dan semua yang pengamal, moga-moga diparingi kekuatan untuk tetap mengamalkan dan memperjuangkan. Ya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat anak-anak cucu kita dan keluarga kita masyaallah hadirin. Ya saya kira sudah untuk pembukaan acara pengajian ini. Saya akhiri sekian saja. Yang penting hidup ini hanya sekali. Dosa kita banyak. Menangis lebih baik daripada tertawa. Merendah lebih baik daripada kita congkak. Lakukanlah sebagai hamba Tuhan yang bijaksana. Karena kita akan pulang. Hadirin, mari kita renungkan. Pantaskah kita nanti masuk surganya Gusti Allah? Pantaskah kita? Saya sudah ibadah kok Pak. Saya sudah haji. Saya sudah mujadah. Ya, saya tahu. Tapi pantaskah kita menghadap kepadanya? Pantaskah kita masuk surganya? Ini yang perlu kita tanyakan dalam diri kita, ma'asyiral hadirin. Mari kita tutup dengan mujadah. Monggo dengan sungguh-sungguh kita latih. Kita merendah nanti dua minggu yang akan datang atau itu kita akan mujadah ngaji sareng-sareng. Ini di dalam pembukaan ya cukup sekian saja. Mari kita kembalikan hati kita, posisi kita. Kalau kita ini sudah dicabut, abot untuk datang ke gedung ini hadirin. Abot untuk mujadah. Mungkin kita akan meninggalkan pelan-pelan berapa teman-teman kita yang sudah begitu. Ya mari dengan sungguh-sungguh jangan terjadi pada diri kita. Nanti kita gedun karena yang kita ngajin ini adalah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya begitu tuh banyak kontrasan. Sehingga banyak yang tidak kuat ngaji di Syekh Abdul Qadir Jilani. Sehingga Syekh Abdul Qadir hanya punya santri 70 yang setia hadirin hadirat. Lainnya tuh lari, patah tumbuh hilang, meninggalkan karena tidak kuat dengan fitnahnya zaman di saat itu. Ya mungkin lebih-lebih di akhir zaman ini. Yang terpilih sebagai pengamal dan berjuang. Ini hanya sedikit, karena hanya sedikit yang diberi kekuatan. Semoga kita diberi kekuatan. Perangi dirimu. Jangan manjakan dirimu, tapi perangi supaya tetap berjalan di jalan Allah. Mari hadirin, kita ingat ibu bapak kita, keluarga kita. Yang mungkin mati gak kenal ilmu ini. Mungkin yang meninggal dunia bangga dengan amalnya. Yang meninggal dunia gak jaga Gusti Allah. Yang meninggal dunia masih banyak aling-aling. Padahal al-haqqu laisa bimahjubin. Padahal Allah tidak kaling-kalingan. Bagaimana kira-kira di akhirat nanti? Mari dengan tenang jiwa hati kita. Kita turunkan ke hati kita mujadah. Sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membaca selawat. Kalau membaca selawat jauh dari kuburku, abalaghtu. Aku yang datang, kata Rasulullah. Berarti kalau kita membaca selawat di gedung ini, janjinya Rasul, aku datang ke gedung ini. Maka aku tahu yang membaca selawat. Ada yang tutupnya baik, tapi dalamnya kotor. Aku tahu, kata Rasulullah. Ada yang tutupnya itu ilmu, tapi hatinya kotor. Kanjeng Nabi tahu. Mari kita sambut hadirnya Rasulullah dengan bacaan selawat itu. Orang cinta itu dengan air mata hadirin. Tapi orang munafik ketika Rasulullah datang minggu hadirin-hadirin. Dia tidak memperhatikan Rasulullah. Padahal man sallallahu alayya na'ian atau ba'idan abalaghtu. Sopo sing maca selawat jauh dari aku, aku hadir. Wis panjenengan pikir awak kula njenengan. kita ini golongan orang yang cinta pada Rasul apa golongannya orang munafik. Maka orang yang membaca selawat ngerti kalau Rasul hadir mesti nangis. Mesti rindu, ya Rasul. Saya umatmu di akhir zaman. Tidak ada penolong lagi kecuali engkau ya Rasul yang mensyafaati hambamu. Umatmu mesti ini ngoten hadirin. Tapi hati kita tidak pernah dilatih untuk istidor. Malah hati kita minggu terus tidak tahu tidak ada sing nuntun. Nggih monggo lah ketika baca selawat. Hadirkan Rasulullah di sini. Karena pasti ketika baca selawat, aku akan datang ke sini. Mari kita jiwai. Kita sambut datangnya Rasulullah SAW. Kita sambut seperti anak kecil ketika jauh lama tidak ketemu ibunya. Bareng bocah cilik gak ketemu ibune suwe bareng ibune metu merangkang ibu-ibu mesti gitu. Mesti dengan Rasul ya gitu ya Sayyidi ya Rasulullah. Saya lama tidak ketemu aku rindu. Ingin memimpikan engkau pun aku tidak mampu. Ingin bermimpi melihat engkau pun aku tidak bisa karena banyaknya dosa ya Rasulullah. Mestinya merangkang kita datang seperti anak kecil ketika ibunya tahu ibunya datang. Tapi dasar kita tidak pernah cinta kepada Rasulnya, bohong. Tutupnya selawat, tapi dalamnya tidak pernah cinta pada Rasul. Tidak ada. Kalau tutupnya selawat, dalamnya mesti air mata, mesti karena dia rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di akhir zaman kan tidak ya. Malah kita baca selawat dikecam kesana kemari terus sama-sama akan meninggalkan dunia. Dan sama-sama akan membuktikan kebenaran ini. Mari hadirin, terutama anak-anakku, adik-adikku. Masamu masih panjang. Masamu masih panjang. Kalau kami yang sudah tua, tinggal menunggu ajal saja. Saya sudah separuh baya lebih. Apa yang saya tunggu? Hanya maut. Hanya ajal yang saya tunggu. Kalau kamu, anak-anakku, remaja masih jauh. Cari ilmu lahir batin. Cari pembersih jiwamu. Karena kamu juga akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sudahlah mari kita sambut datangnya Rasulullah SAW. Kalau memang kita hati kita masih beku. Jangan putus asa. Jangan kecil hati. Kalau hati kita tidak bisa menghadap pada Allah. Gak bisa menghormat Rasul. Pokok baca selawat dengan tunduk saja. Hadirin. Mari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadih. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturikana fi lujjati fakhril wahdah. Hatta lanaro wa lanasma'a wa lanajida wa lanukhisa wa lanatakharuka wa lanaskuna illa biha. Wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah.